Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan hari ini kita masih diberikan kesempatan yang untuk bisa menikmati berbagai macam limpahan-limpahan nikmat yang Allah berikan pada kita. Nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat walafiat, dan juga nikmat-nikmat yang lainnya. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, sahabatnya, dan juga semoga sampai kepada kita hingga akhir zaman. Di kesempatan hari ini, untuk para pendengar semuanya, semoga dalam keadaan sehat walafiat, selalu bersemangat, dan tak kurang suatu apapun. Yang mana setelah apa yang telah kami kabarkan, insyaallah saat lagi kita akan sama-sama menyimak sebuah pembahasan, sebuah acara, itu Indahnya Keluarga Sakinah, yang membahas sebuah kitab Isratun Nisa karya dari Imam An-Nasa'i rahimahullah ta'ala, yang mana di kesempatan hari ini sampai pada bab atau tema yaitu hukum azal, yakni mengeluarkan mani di luar rahim, bersama Ustaz Muhammad bin Marasawid hafizullah ta'ala. Dan walhamdulillah beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Ya, kita sapa dulu beliau ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana kabar Ustaz nih malam ini Ustaz? Alhamdulillah bi khairin wa afiyah. Alhamdulillah. Ya, untuk mempersingkat waktu Ustaz, langsung aja waktu dan tempat kami persilakan. Tafadhol. Baik, jazakumullahu khairan. Baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fiddin, a'azzakumullah, kaum muslimin, pendengar radio Indah Siar yang kami hormati. Alhamdulillah, kita bisa melanjutkan kembali kajian kita terhadap kitab Isratun Nisa oleh Imam An-Nasa'i rahimahullahu ta'ala. Dan sampai pembahasan kita pada perkara al-azl. Berkata Imam An-Nasa'i rahimahullah, ذكر اختلاف الناقلين للخبر في ذلك. Kata beliau, kita sebutkan perselisihan para penukil-penukil hadis dalam masalah ini, yakni dalam masalah al-azl. Al-azl, kita terangkan dulu maknanya, adalah mengeluarkan mani di luar rahim. Artinya ketika seorang suami menginginkan jima dengan istrinya, tetapi dia ingin menghindar agar tidak hamil, maka dia tumpahkan di luar. Ikhwan ibn a'azakumullah, perkara ini masuk pada dua masalah. Perkara ini masuk pada dua masalah karena ditinjau dari sisi sebabnya mengapa dia tidak mau memiliki anak, itu ada pembahasan tersendiri. Dan dari sisi caranya dengan mengeluarkan atau menumpahkan mani di luar rahim. Adapun dari sisi sebabnya, maka seseorang tidak boleh hukum asalnya untuk menolak pemberian Allah Subhanahu wa taala yaitu seorang anak. Bahkan Rasulullah SAW akan merasa bangga dengan banyaknya jumlah umatnya. Sebagaimana dalam hadis dari Nabi SAW dalam riwayat yang sahih, "Tazawwaju al-wadud al-walud fa inni mukatsirun bikum al-umama yawm al-qiyamah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, menikahlah kalian dengan wanita peranak dan penyayang. Karena sesungguhnya aku akan merasa bangga dengan banyaknya jumlah umatku nanti yawm al-qiyamah. Dari hadis ini menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan, mendorong agar kita memiliki banyak keturunan. Maka menikahlah dengan al-wadud, al-walud, penyayang dan peranak. Yani wanita-wanita yang banyak anaknya yang subur dan juga penyayang terhadap anak-anaknya. Karena aku akan merasa bangga nanti dengan banyaknya jumlah umatku nanti yaumul qiyamah. Ikhwan ibn a'azakullah, sehingga dari sebab dulu kita bahas. Apakah seseorang itu ketika berpikiran saya tidak ingin punya anak, ini akan bertentangan dengan ucapan Rasulullah tadi. Kenapa atau mengapa? Karena Rasulullah SAW menyuruh agar kita banyak anaknya. Maka barakallahu fikum, dari sisi ini dibahas oleh para ulama. Bolehnya ketika kita menghindar jangan sampai punya anak karena darurat. Misalnya ada seseorang istri yang lahirnya dengan operasi. Maka dokter akan berkata, jangan hamil dulu selama 2 tahun atau 3 tahun. Demikian pula ketika seseorang melihat istrinya sakit, ada kelainan pada rahimnya, dan kemudian dokternya berkata, ini kalau sampai hamil berbahaya. Maka tentunya, sisi pertama sudah selesai pembahasan. Mengapa? Karena kasus yang terjadi pada istrinya, maka sang suami ingin agar istrinya tidak punya anak atau ditunda hamilannya. Kemudian usahanya apa? Ini sisi kedua. Mereka memiliki sekian banyak perkara yang diusulkan oleh para dokter atau para ahli-ahli medis untuk bagaimana menahan kehamilan tadi dengan berbagai macam alat-alat kontrasepsi. Tentunya hampir setiap alat kontrasepsi ada efek sampingnya, ada ininya, ada itunya. Maka kita lihat, ternyata di masa Rasulullah SAW, para sahabat pernah melakukan al-azl. Ini yang akan dibahas oleh Imam An-Nasa'i rahimahullah. Apa itu azl tadi? Yaitu membuang atau menumpahkan air mani suami tadi di luar rahim istrinya. Sehingga dia berharap kalau tidak terjadi kehamilan. Ikhwan ibn a'azakumullah, adapun kejadiannya di zaman para sahabat bukan masalah operasi tadi atau masalah karena operasi sesar, tidak ada ketika itu. Tetapi yang ada adalah mereka memiliki budak-budak hamba sahaya. Budak-budak hamba sahaya ini, barakallahu fikum, secara hukum boleh dijimai. Tetapi kalau hamba sahaya ini hamil dan memiliki anak, maka hamba sahaya tadi jadi merdeka karena dia menjadi ummul walad. Apa maknanya ummul walad? Anak tadi anak tuannya. Anak merdeka. Bagaimana mungkin anak merdeka punya ibu budak begitu? Sehingga mereka biasanya ingin agar tidak punya anak. maka mereka bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ya Rasulullah, apakah boleh kami mengazal budak-budak perempuan kami? Maka disinilah yang akan dibahas oleh Imam An-Nasa'i rahimahullah. Kita masuk pada ucapan beliau, karena beliau rahimahullah adalah seorang ahli hadis, sehingga pembahasannya pembahasan hadisiyah. Beliau akan kumpulkan semua riwayat-riwayatnya dari sana dan sini, dan kemudian riwayat yang mirip dan riwayat yang mungkin agak berbeda beliau akan kumpulkan, dan kemudian dilihat mana yang rajih dari hukum azl. Ikhwan ibn a'azakumullah, berkata Imam An-Nasa'i rahimahullahu ta'ala, qala akhbarana Muhammad ibn al-Musanna qala akhbarana عبد الأعلى قال أنبأنا معمر عن يحيى ابن أبي كثير عن محمد ابن عبد الرحمن ابن ثوبان أن جابر ابن عبد الله قال. Disebutkan sanadnya sampai kepada sahabat yang mulia Jabir ibn Abdullah radhiyallahu taala anhu. Kanat lana jawari, kata Jabir ibn Abdullah, kami memiliki budak-budak perempuan. Wa kunna na'zilu anhunna, dan kami mengazal mereka. Faqala, tiba-tiba orang Yahudi berkata, inna tilka al-maw'udatus sughra, sesungguhnya azal itu adalah maw'udah yang kecil. Maw'udah adalah membunuh anak karena takut sesuatu. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis, di dalam ayat Al-Quran tentang membunuh anak, Allah katakan, wa idal mau'udatu su'ilat bi'ayyi dhanbin qutilat. Kata Allah, nanti ketika al-mau'udah, wanita yang dibunuh hidup-hidup, yang dikubur hidup-hidup, nanti akan ditanya oleh Allah, atas dosa apa dia dibunuh. Ini al-mau'udah. Sedangkan tadi azal, katanya Yahudi, kalau kamu mengazal berarti kamu membunuh anak. Atau sama dengan hukum mau'udah, tapi ini sughra. Mau'udah sughra. Maka Jabir bin Abdullah datang kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, mereka berkata bahwa azal itu adalah mau'udah yang sughra, mau'udah yang kecil. Jadi seperti pembunuhan terhadap anak, tapi lebih kecil. Kata Nabi, kadabat Yahud. Kadabat Yahud. Yahudi berdusta. Lau aradallahu khalqahu lam tastati' raddahu. Kata Nabi SAW, Yahudi itu berdusta. Kalau Allah berkehendak untuk menakdirkan bayi tadi, niscaya pasti mereka enggak akan bisa menolaknya. Pasti akan terjadi. Dan pasti akan lahir seorang bayi. Riwayat yang berikutnya, akhbarana Muhammad ibn Muthanna qala akhbarana Mu'ad ibn Hisham qala haddathani Abi an Yahya ibn Abi Kathir qala haddathani Muhammad ibn Abdurrahman ibn Thawban qala haddathani Abu Rifa'ah anna Aba Sa'idin al-Khudri qala. Bahwasanya Abu Sa'idin al-Khudri berkata, kalau tadi hadis pertama Jabir ibn Abdullah, hadis kedua dari Abi Sa'idin al-Khudri. Kata beliau, ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Datang seseorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innali walidatun wa ana a'zilu anha. Ya Rasulullah, sungguhnya aku punya budak perempuan dan aku mengazal dia. Wa ana uridu minha ma yuridu rajul. Aku ingin kepadanya, yani kepada budak perempuanku, seperti yang diinginkan oleh seorang laki-laki secara umum. Tetapi aku tidak ingin memiliki anak. Wa innal yahud za'amu annahu mawhudatu sughra al-azl. Dan bahwasanya Yahudi menganggap dan berkata, kalau azl itu adalah mawhudah sughra. Faqala Rasulullah SAW, di dalam hadis kedua ini pun disebutkan Rasulullah SAW bersabda, kadabat Yahud. Kadabat Yahud, lau aradallah an yakhluqahu lam tastati' an tusrifahu. Berdusta Yahudi. Kalau Allah berkehendak untuk menciptakan manusia, Jadi kalau Allah berkehendak untuk menciptakan janin, menciptakan bayi di perut seorang tadi, lam tastati an tusrifahu, kalian enggak akan bisa menghalanginya. Artinya, yang menyebabkan dia hamil tidak hamil itu Allah Subhanahu wa taala, dan bukanlah azalmu itu kemudian membunuh bayi, tidak. Sama sekali. Bahkan dikatakan itu adalah perkara yang tidak berkait dengan penciptaan. Allah Subhanahu wa taala kalau berkehendak menciptakan, kalian enggak akan bisa menghalanginya. Riwayat yang ketiga disebutkan juga dengan sanadnya sampai kepada Abu Sa'id al-Khudri dan isinya juga lafadznya hampir sama. Kemudian yang keempat, akhbarana Muhammad ibn al-Muthanna qala akhbarana Harun ibn Ismail qala akhbarana Ali ibn al-Mubarak قال أخبرنا يحيى ابن أبي كثير عن محمد ابن عبد الرحمن عن أبي مطيع ابن رفاعة عن أبي سعيد الخدري. Kemudian dari Nabi SAW juga ditanya tentang pertanyaan tadi dan Nabi menjawab dengan sama, berdusta Yahudi bahwasanya kalau Allah menghendaki pasti akan terjadi, tidak ada siapapun yang bisa menghalanginya. قال أخبرنا يحيى ابن درس البصري قال أخبرنا أبو إسماعيل القناد قال أخبرنا يحيى ابن أبي كثير أن محمد ابن عبد الرحمن حدثه عن أبي مطيع عن أبي سعيد الخدري قال أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال إِنَّ لِي جَارِيَةً. Berkata seseorang kepada Nabi, sesungguhnya aku memiliki seorang budak perempuan. وَأَنَا أَشْتَهِي مَا يَشْتَهِي الرَّجَالِ. Sedangkan aku menginginkan kepadanya seperti yang diinginkan oleh orang laki-laki. وَأَنَا أَعْزِلُ عَنْهَا. Tetapi aku berazal. أَكْرَهُ أَنْ تَحْمِلُ. Aku tidak suka kalau dia hamil. وَإِنَّ الْيَهُودَ يَزْعُمُونَ anna al-azla al-maw'udatu sughra. Sedangkan Yahudi berkata bahwa azal adalah maw'udah sughra, seperti membunuh anak tetapi lebih kecil. Faqala Rasulullah sallam kadzabat Yahud, berdusta Yahudi. Kadzabat Yahud, Rasulullah sallam menyebutkan dua kali kadzabat Yahud, kadzabat Yahud. Law anna Allah arada an yakhluqahu lam tastati' an tusrifahu. Sungguh kalau Allah SWT menghendaki untuk menciptakan, niscaya tidak akan mampu siapapun untuk menyimpangkannya atau menghalanginya. Qala akhbarana Ismail ibn Mas'ud, berkata lagi Imam Nasa'i, bahwasanya menghabarkan kepadaku Ismail ibn Mas'ud, dia berkata akhbarana, menyampaikan kepadaku Al-Mu'tamir ibn Sulaiman, dia berkata aku mendengar Aba Amir menyampaikan dari Yahya ibn Abi Katsir, dari Abi Salamah, dari Abi Hurairah. Yang berikutnya adalah dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Berarti kita sudah mendapatkan tiga sahabat. Dari Jabir ibn Abdullah radhiyallahu taala anhu dan dari Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu taala anhu dengan sekian riwayatnya, dan dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Qila lin-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, dikatakan kepada Nabi, innal yahud taqul innal azla hiya al-maw'udatu sughra. Katanya bahwa Yahudi berkata azl, menumpahkan mani di luar rahim, adalah pembunuhan kecil terhadap anak. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW berkata kadzabat Yahud, berdusta Yahudi. Law aradallahu khalqaha lam tastati' azlaha. Sungguh kalau Allah berkehendak untuk menciptakannya, maka tidak akan ada yang bisa menghalanginya. Akhbarana Ibrahim ibn al-Hasan, berkata lagi Imam An-Nasa'i, menyampaikan kepadaku Ibrahim ibn al-Hasan dari Hajjaj, qala ibn Jurayj qala akhbarani Sulaiman al-Ahwal annahu sami'a Amr ibn Dinar, bahwa dia mendengar Amr ibn Dinar yas'alu Aba Salamah ibni Abdurrahman, dia bertanya kepada Aba Salamah ibni Abdurrahman tentang azlun nisa, tentang mengazal para wanita. Faqala za'ama Abu Sa'idin al-Khudri. Abu Salamah menjawab bahwasanya Abu Sa'idin al-Khudri berkata atau menganggap, mengaku-ngaku bahwa seseorang pernah datang kepada Nabi, "Ya Nabi Allah, sesungguhnya aku memiliki seorang wanita, ini budak, wa ini a'ziluha, sedangkan aku mengazalnya. Wala a'ziluha illa khasyatal walad, sedangkan aku tidak mengazalnya kecuali karena aku khawatir dia punya anak. Wa za'amat Yahud annahal maw'udatu sughra, sedangkan Yahudi menganggap bahwa itu adalah pembunuhan kecil. Faqala Rasulullah sallam kadzabat Yahud, kadzabat Yahud." Abu Salamah menjawab tapi mengatasnamakan Abu Sa'id al-Khudri. Jadi Abu Salamah berkata za'ama Abu Sa'id al-Khudri. Kalimat za'ama biasanya diungkapkan untuk mengucapkan katanya tetapi dalam keadaan dia tidak yakin. Dia mengaku-ngaku kalau dia mendengar Nabi berkata begitu. Ditanya, "Apakah engkau mendengar sendiri ya Abu Salamah dari Abu Sa'id al-Khudri? Asami'tahu min Abi Sa'id?" "Alala," kata Abu Salamah, "aku tidak mendengarnya langsung. Walakin akhbarani anhu rajul," tetapi menyampaikan kepadaku seseorang dari dia. Ini ikhwanuddin a'azakumullah riwayat dengan lafaz yang sudah kita baca semuanya hampir sama, yaitu kadzabat Yahud, Yahudi berdusta bahwa kalau Allah menghendaki maka tidak akan ada yang bisa menghalangi. Ini barakallahu fikum, kalimat seperti ini apakah mengandung larangan azl? Tentu tidak. Karena kalimat ini secara zahirnya mengatakan mengapa? Sesungguhnya azl itu kalau engkau lakukan tidak engkau lakukan, Allah akan tetap menciptakan kalau Allah berkehendak menciptakan. Dan Allah tidak akan menciptakan kalau Allah berkehendak tidak menciptakan. Sehingga enggak ada kaitannya. Silakan azal dalam keadaan Allah pasti kalau sudah menciptakan enggak akan ada yang bisa menghalangi. Ikhwan ibn a'azakumullakum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Riwayat yang kedua ini atau beberapa hadis yang dipisahkan oleh beliau pada judul kedua adalah lafaz yang berbeda. Dakar ikhtilaf ala Zuhri, dan ini perbedaan riwayat yang dari Imam Az-Zuhri rahimahullahu taala, yaitu Ibnu Syihab Az-Zuhri. Berkata Imam An-Nasa'i, "Akhbarani Al-Haytham ibni Ayyub At-Talqani qala akhbarana Ibrahim ibni Sa'ad qala amba'ana Ibnu Syihab." Ibnu Syihab Az-Zuhri rahimahullah. Nanti dilihat riwayat-riwayat ini semuanya ada Ibnu Syihab Az-Zuhri. Kadang-kadang disebut Ibnu Syihab, kadang-kadang disebut Az-Zuhri saja. Nah, yang dimaksud satu orang. An Ubaidillah ibn Abdillah. Dari Ubaidillah ibn Abdillah, dari Abi Sa'id al-Khudri, qal su'ila Rasulullah SAW anil azl. Rasulullah SAW pernah ditanya tentang azl. Faqala. Kemudian dijawab, "La 'alaikum an la taf'aluhu." Tidak ada atas kalian untuk tidak mengerjakannya. Fainahuma min nasamah tuqda an takun illa wa hiya ka'ina. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, tidak ada atas kalian kalau kalian tidak mengerjakan. Ini mengerjakan atau tidak mengerjakan sama saja. Mengapa? Karena tidaklah ada nasamah. Tidaklah ada nasamah yang sudah ditakdirkan oleh Allah. Nasamah adalah calon manusia. Nasamah maknanya adalah calon manusia. Tidaklah ada nasamah yang sudah diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala akan lahir kecuali pasti dia akan terjadi. Demikian berbeda dengan riwayat Ma'mar. Akhbarana Muhammad ibn Rafi', berkata lagi Imam Nasa'i pada riwayat yang kedua, akhbarana Muhammad ibn Rafi' qala amba'ana Abdul Razzaq qala akhbarana Ma'mar 'an Az-Zuhri. Lihat, mesti dari Zuhri, maka disebutnya dalam judulnya riwayat-riwayat dari Az-Zuhri atau beberapa riwayat yang berbeda-beda dari Az-Zuhri. An Atha ibn Yazid an Abi Sa'id al-Khudri qala su'ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 'anil 'azl. Oh, Nabi pernah ditanya tentang azl. Maka Nabi berkata, Awa innakum lataf'alun? Apakah kalian mengerjakan? Hanya apakah kalian sudah lakukan? Qalu na'am. Mereka menjawab, na'am ya Rasulullah, kami melakukan. Fala 'alaikum an lataf'aluhu. Tidak ada atas kalian untuk kalian tidak mengerjakan. Fa innallaha lam yaqdi li nafsin an yakhluqaha illa wa hiya ka'inah. Tidak ada atas kalian untuk kalian tidak mengerjakan. Fa innallaha, karena sungguhnya Allah kalau sudah memutuskan satu keputusan untuk menciptakan, maka pasti dia akan terjadi. Maknanya seperti yang tadi, apakah kalian azal atau tidak azal, tetap kalau Allah takdirkan pasti terjadi. Akhbarana Katsir ibn Ubaid Al-Himsi qala akhbarana Muhammad ibn Harb an Az-Zubaydi wa huwa Muhammad ibn Al-Walid Al-Himsi an Az-Zuhri, juga dari Az-Zuhri. An ibn Muhayriz an Abi Sa'id Al-Khudri anahum sa'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil azl, bahwa mereka bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang al-azl, menumpahkan mani di luar rahim. Dijawab dengan kalimat yang hampir sama, la 'alaikum alla taf'aluhu. La 'alaikum yakni tidak diwajibkan atas kalian untuk kalian tidak mengerjakan. Ini silakan kalian kerjakan, silakan kalian tidak kerjakan. Sesungguhnya tidaklah ada nasamah calon seorang manusia yang sudah Allah catat di punggung seorang anak Adam kecuali pasti akan lahir dan pasti akan terjadi ila yaumil qiyamah. Saya ulangi, ma min nasamah katabahallahu fi sulbi 'abdin, tidaklah ada satu calon manusia yang sudah Allah tuliskan di punggung seorang hamba kecuali pasti akan lahir sampai hari kiamat. Demikian disepakati pula riwayatnya dari Imam Malik. Ikhwanudina azakumullah, hadis hadis tadi di samping riwayat dari Imam Nasa'i diriwayatkan pula oleh Ibnu Majah, diriwayatkan pula oleh Ad-Darimi, dan juga diriwayatkan dalam beberapa riwayat yang lain. Adapun lafaz yang pertama diriwayatkan selain oleh Imam An-Nasa'i juga oleh Imam Ahmad dan juga oleh Baihaqi dan Tirmidzi, dan Tirmidzi menganggap hadisnya hasanun sahih. Lafaz yang pertama. Lafaz yang kedua, barakallahu fiikum, disebutkan dalam riwayat Abdul Razzaq dalam musannafnya juga di samping Ibnu Majah dan Darimi. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Akhbarana, kembali berkata Imam Nasai, akhbarana Katsir ibn Ubaid Al-Himsi qala akhbarana Muhammad ibn Harb an Az-Zubaydi wa huwa Muhammad ibn Walid Al-Himsi. Juga ketika ditanya sama jawabannya, la 'alaikum alla taf'aluhu. Ikhwan ibn na'azakumullah, dalam riwayat-riwayat yang berikutnya disebutkan pula lafaz-lafaz yang hampir sama, sehingga wallahu taala a'lam bahwasanya hadis tentang azal kurang lebih ada dua jenis ini. Juga di samping hadis yang marfu kepada Nabi, ada ucapan-ucapan para sahabat yang diistilahkan dengan asar-asar, kunna na'zil wal Qur'anu yanzil, kami berazal dan Qur'an masih turun. Maka barakallahu fikum, yang jadi masalah adalah alasannya. Kalau engkau beralasan tidak ingin punya anak, maka bertentangan dengan hikmahnya nikah. Bertentangan dengan sunnah Rasulullah SAW yang menyatakan tazawwaju al-wadudul walud. Menikahlah dengan wanita yang peranak dan banyak anaknya dan penyayang. Karena aku akan membanggakan jumlah umatku yaumul qiyamah. Tetapi kalau alasannya, alasan-alasan tadi darurat, maka bisa dimaklumi. Atau ada alasan yang juga pernah ditanyakan oleh beberapa masyayikh wal ulama, dan mereka menyatakan bahwa itu juga bisa menjadi udzur, yaitu menyempurnakan susuan. Sebab ditanyakan kepada Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah bahwa kami di Indonesia seringkali masih menyusui, baru belum sampai 1 tahun sudah hamil lagi. Belum 1 tahun, bahkan apalagi 2 tahun sudah hamil lagi. Bolehkah kami menahan kehamilan agar bisa menyempurnakan susuan? Pertama, beliau terheran-heran, apa bisa terjadi itu? Sebab seorang wanita yang menyusui biasanya tidak akan hamil. Barakallahu fiikum. Dijawab oleh orang penanya tadi, di tempat kami terjadi, bahkan banyak terjadi. Maka beliau menyatakan tidak mengapa untuk menunda sampai menyempurnakan susuan 2 tahun. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Barakallahu fiikum. Kalau sama sekali seorang tidak ingin punya anak, maka ini bertentangan dengan hikmah dari pernikahan dan bertentangan juga dengan sunnah dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wabillahi taufik, taktafi bihadzal qadr. Barakallahu fikum wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tayyib, demikianlah kaum muslimin dimanapun anda berada, pembahasan atau kajian indahnya keluarga Sakinah dengan pembahasan kitab Isratun Nisa sampai pada pembahasan hukum azal, yaitu mengeluarkan air mani di luar rahim. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan di kesempatan malam hari ini bisa memberikan tambahan ilmu dan bermanfaat buat kita semuanya.